Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmali lil-hadithi, makna secara global hadith ini, أن الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان الكامل الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya seseorang tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib hingga kecintaannya mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Minal awamiri wan nawahi wa ghairiha. Baik itu berupa perintah-perintah, larangan-larangan maupun yang selainnya. Fayuhibbu ma amara bihi. Fa yuhibba ma amara bihi wa yakraha ma naha anhu. Sehingga ia mencintai segala sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan membenci segala sesuatu yang beliau alaihi salatu wassalam larang. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. Nafyul imani amman lam yatma'inna ila syar'illahi wa yuhibbuhu wa yuhibbahu. Ditiadakannya keimanan dari orang yang tidak tenteram dengan syariat Allah dan tidak mencintainya. Wa yakrah ma khalafahu minal qawanini wan nuzumil wat'iyyati. Dan tidak membenci segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan buatan manusia yang menyelisihi syariat Allah sebagaimana telah berlalu. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, wujubu mahabbati kulli ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam wa la siyama min at-tashri'i wal 'amali bihi. Wajibnya mencintai segala sesuatu yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, terlebih-lebih lagi pensyariatan dan pengamalannya. Athaniyatu yang kedua, wujubu bughdi kulli ma khalafa syari'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibtiadi anhu. Wajibnya membenci segala sesuatu yang menyelisihi syariat Rasul alaihi salatu wassalam dan menjauh darinya. Menjauh dari segala sesuatu yang menyelisihi syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Atsalitsatu yang ketiga, intifaul imani amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi dhahiran. Tertiadakannya keimanan dari orang yang condong dengan kalbunya kepada penyelisihan terhadap apa yang didatangkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam walaupun ia mengamalkannya secara lahir. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan وقال الشعبي الشعبي رحمه الله تعالى mengatakan كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. Dahulu antara seseorang dari kalangan orang-orang munafik dan seseorang dari kalangan orang-orang Yahudi terjadi perselisihan. Faqala al-Yahudiyu, maka orang Yahudi mengatakan, natahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwata. Ia mengetahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam tidaklah mengambil suap. Wa qala al-munafiqu, sementara orang munafik tersebut justru berkata, natahakamu ila al-yahudi. Kita berhukum kepada orang Yahudi. Li'ilmihi annahum ya'khuduna riswata. Karena orang munafik tersebut mengetahui bahwasanya mereka orang-orang Yahudi mau mengambil suap. Fattafaqa 'ala an ya'tiya kahinan fi Juhainata fayatahakama ilaihi. Maka keduanya pun bersepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhainah. Lalu keduanya pun berhukum kepadanya. Fanazalat, lalu turunlah ayat alam tara ila alladhina yaz'umun al-ayata. Tidakkah engkau melihat orang yang menyangka? Sampai akhir ayat. Asar ini ikhwan diriwayatkan oleh At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir beliau, dan asar ini mursal karena Asy-Sya'bi rahimahullahu taala adalah tabi'i. Akan tetapi, dan tentunya untuk mengetahui bahwa riwayat tabi'i dari Rasul alaihi salatu wasalam ini mursal. Mursal termasuk hadis yang dhaif. Akan tetapi asar ini memiliki penguat dari asar Qatadah rahimahullahu taala. Namun Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala mengatakan, Kalau bukan karena kekhawatiran bahwa Qatadah mengambil asar ini dari Asy-Sya'bi, maka asar ini bisa dihukumi sebagai asar yang sahih atau hadis yang sahih. Karena Sya'bi ini gurunya Qatadah rahimahullah. Sehingga dengan itu hadis tersebut memiliki satu jalan. Jadi begini ya kawan, hadis ini kan riwayat tabi'i dari Rasul alaihi salatu wassalam. Riwayat tabi'i maksudnya dari Rasul karena disebutkan di dalamnya yang berkaitan dengan Rasul alaihi salatu wassalam, ya, disebutkan natahakamu ila Muhammad. Kita berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini terjadi, kisah ini terjadi pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam masih hidup. Nah, Asy-Sya'bi beliau ini tabi'i. Nah, riwayat tabi'i yang dinisbahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam ini riwayat yang mursal, yang dhaif. Namun Kisah ini datang pula melalui Qatadah rahimahullah. Perhatikan ada dua jalan ini kan. Kisah ini datang melalui jalannya Sya'bi yang pertama. Katakanlah, yang ini Sya'bi. Datang pula dari jalan Qatadah, yang ini Qatadah. Karena adiknya. Adiknya Qatadah. Ini Sya'bi, ini Qatadah. Dua jalan ya. Nah, kata Syekh Mukbil rahimahullah, kalau memang kisah ini benar-benar datang dari dua jalan ini, ya, maka hadis ini sahih. Tetapi ada kemungkinan bahwa Qatadah mengambil kisah ini dari Sya'bi, mendengarnya dari Sya'bi. Kenapa? Karena Sya'bi gurunya Qatadah. Nah, kalau ini yang terjadi, maka hadis ini datang dari satu jalan saja. Qatadah mendengar dari Sya'bi, kemudian Sya'bi menisbahkan kepada sesuatu yang terjadi di zaman Rasul alaihi salatu wasallam. Kan datang dari satu jalan saja, iya kan? Nah, kalau hanya dari satu jalan saja, maka ini dhaif. Kenapa? Karena mursal. Paham ini? Naam. Wallahu ta'ala a'lam. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan التراجم بيوغرافي بيوغرافي الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الشعبي adalah عامر بن شراحيل الشعبي وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي Al-Himyari. Dan ada pula yang mengatakan Amir bin Abdullah bin Syarahil Al-Sya'bi Al-Himyari Abu Amrin Al-Kufi Thiqatun Hafidhun Faqihun Minat Tabi'ina Qila mata sanata thalathin wa mi'atin minal hijratin nabawiyyati Rahimahullahu Wa qila ghairu dhalika. Dikatakan bahwasanya beliau wafat pada tahun 103 Hijriah rahimahullah, dan dikatakan pula yang lain. Minal munafiqina, dari kalangan orang-orang munafik, jam'u munafiqin. Wa huwa alladhi yudhhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Al-munafiqin, jamak dari munafik, yaitu yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Al-yahudu jam'u yahudiyin man min hada idza raja'a. Wa qila al-yahudiyyu nisbatun ila yahud ibn ya'qub alaihi salam. Al-yahud jamak yahudiyun, dari kata hada idza raja'a. Hada, apabila ia kembali. Jadi hada itu maknanya kembali. Dan dikatakan pendapat yang lain, Yahudi nisbah kepada Yahud bin Yahuda bin Ya'qub alaihi salam. Qusumatun ay jidalun wa niza'un. Yaitu perdebatan dan perselisihan. Ar-riswatu ma yu'ta liman yatawalla shay'an min umurin nasi liyahifa ma'al mu'ti. Sesuatu yang diberikan kepada orang yang bertanggung jawab terhadap sesuatu, suatu perkara, dari perkara-perkara dunia. Agar ia lebih mengutamakan orang yang memberi. Wa min dzalika, dan di antaranya ma yu'tihi ahadul khasmaini lil qadhi aw ghairihi liyahkum lahu. Dan di antara bentuk riswah apa yang diberikan kepada apa yang diberikan oleh salah seorang dari dua pihak yang berselisih kepada hakim atau yang selainnya agar menghukumi dengan perkara yang menguntungkannya. Ma'khudatun minar risha'i alladhi yatawassalu bihi ilal ma'i. Rishwah diambil dari kata ar-risha. Risha itu haplud dalwi, tali ember. Yang sampai dengannya kepada air. Yang dipakai untuk bisa sampai kepada air tertentu. Risha. Dan rishwah diambil dari kata arisha karena dari sisi makna mirip. Rishwah itu kan sesuatu yang dipakai agar satu pihak bisa sampai pada tujuan tertentu yang dia inginkan. Juhainatun qabilatun arabiyatun masyhuratun. Juhainah qabilah Arab yang masyhur sehingga ada nisbah Al-Juhaini. Ini nisbah kepada kabilah Juhainah. Fanazalat hadza bayanun li sababi nuzulil ayatil karimati. Ini penjelasan sebab turunnya ayat yang mulia tersebut. Akan tetapi telah kita pelajari tadi bahwa hadis ini, sababun nuzul ini ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan dhaif. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullahu khairan. Tafaddalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.